Gerak maju langkah kita, karena tanpa kemandirian agar kita dapat jadi insan cita Indonesia. Gerak maju derap sama, gerak tertib dan tertata, mimpi memberi teladan, dipimpin pun patuh sepadan. Gerak maju langkah kita, karena nampak kemandirian agar kita dapat jadi insan cita Indonesia. Gerak maju derap sama, gerak tertib dan tertata, mimpi memberi teladan, dipimpin pun patuh sepadan. Oh,